Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala zalimin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihil mutahhirina wa ashabihit tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أحبتي في الله ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sebuah nikmat yang sangat besar, terkhusus yang saya dapatkan bisa menziarahi saudaraku ahlus sunnati wal jamaah untuk kemudian kita saling at-tadzakur, saling berpesan, saling menitipkan nasihat. Karena tentunya baik yang berziarah atau yang diziarahi akan bisa memetik nilai-nilai ibadah yang sangat besar padanya. Ada hubungan kedekatan bersama saudaranya akan bisa menjadi penghibur lara buat dirinya. Dia bisa-bisa belajar dari saudaranya. Dia bisa mengambil iktibar dari saudaranya. Apakah semangat di dalam menuntut ilmu atau semangat dalam mengamalkan ilmu, semangat dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Terlalu banyak fawaid dan hikmah melalui sunnah at-tazawur, saling nasihat, saling ziarah, menziarahi. Termasuk di antaranya tafaqqud, melihat secara dekat kondisi saudaranya ahlus sunnati wal jamaah. Dan inilah yang sangat dianjurkan oleh Syekhuna Muqbir rahimahullahu ta'ala. Berangkat untuk menziarahi saudaranya, melihat secara dekat saudaranya, apa yang dia bisa berikan manfaat, maka dia semangat untuk melakukannya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapapun yang mampu dan bisa memberikan manfaat buat saudaranya, maka berikanlah dia, lakukanlah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mengingat apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Bantuan dan pertolongan Allah selalu menyertai seorang hamba di saat hamba itu gemar membantu dan menolong saudaranya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan pertemuan kita pada malam hari ini di salah satu rumahnya Allah Azza wa Jalla, di dalam majlis saling tanasuh, saling ingat mengingatkan, adalah bagian dari itu semua. Kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibbati fillah, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Semuanya kita mengetahui, di saat dunia ini berada dalam ambang kehancuran dan kerusakan, Allah Azza wa Jalla mengutus al-muslihina fiha. Allah Azza wa Jalla mengutus orang-orang yang akan melakukan perbaikan padanya. Maka inilah yang disangsikan oleh para malaikat. Di saat Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Dan ingat, tatkala Rabb engkau itu berkata kepada para malaikat bahwa saya akan menciptakan seorang pemimpin di muka bumi ini, para malaikat menyaksikan makhluk yang akan menjadi pemimpin dan khalifah di muka bumi ini. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau akan menjadikan yang akan mengatur dunia ini dan membebaskannya dari kerusakan orang yang akan berbuat kerusakan dan orang yang akan melakukan pertumpahan darah di dalamnya? Allah Azza wa Jalla mengingatkan dan menutup kekhawatiran ini, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih mengetahui, kata Allah Azza wa Jalla, apa yang kalian tidak ketahui. Rahimani wa rahimakumullah. Ternyata memang benar, manusia inilah yang pantas dan patut untuk menjadi khalifah padanya, yang akan melakukan perbaikan, yang akan melakukan pelurusan, yang akan memperbaiki perkara yang dirusak oleh hamba ini. Ternyata manusia yang sudah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengutus para rasulnya untuk melakukan perbaikan di muka bumi ini. Dalam pengutusan rasul, para rasul, Allah Azza wa Jalla membagi hambanya itu menjadi dua golongan. Tidak ada yang ketiganya. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. faminhum man hadallaha man hadallahu wa minhum man haqqat alaihimud dalalah. Allah Azza wa Jalla membagi hambanya dalam menanggapi pengutusan para rasulnya. Yang pertama, faminhum man hadallah. Di antara hamba ini ada yang Allah Azza wa Jalla berikan hidayah. Faminhum man hadallah. Yang kedua, wa minhum man haqqat alaihim ad-dalalah. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihim ad-dalalah. Di antara mereka ada yang Allah Azza wa Jalla tunjuki jalannya, dan di antara mereka ada yang Allah Azza wa Jalla pastikan kesesatan atas mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kondisi hambanya, sehingga di saat kita menemukan ada orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, bifadlihi wa rahmatihi, benar-benar karena karunia dari Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di saat menyesatkan hambanya, biadlihi wa hikmatihi, dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah. Bila seseorang mendapatkan hidayah dari Allah, maka tentu pemberian ini di samping sebagai rahmat dan karunia, ini adalah hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Di saat hamba ini melakukan hal-hal dan sebab-sebab mendatangkan hidayah, datangnya hidayah pada dirinya, maka Allah Azza wa Jalla menyambutnya dengan hidayah, rahimani wa rahimakumullah. Walaupun mungkin dia hidup di dunia hitam, hidup dalam kejelekan dan kerusakan, tapi di saat ada pada dirinya kecenderungan, kemauan, kecintaan, walaupun dia sembunyikan, kok tertarik sama temannya yang lebih dulu bertaubat, melihat akhlaknya, melihat perilakunya, satu poin. Setelah tertarik ada kemauan dan keinginan, walaupun mungkin dengan rasa malu dia akan mengungkapkannya, tapi ada kemauan dan keinginan. Dia mencoba untuk mendekati temannya yang sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Poin yang ketiga. Setelah itu dia mencoba untuk bertanya, poin yang keberikutnya. Sampai kemudian dibimbing, ya akhi, ayo ikut bersama saya di majlis. Ada kemauan. Dia tidak malu-malu, barakallahu fikum. Dia mendatangi majlis itu. Sampai kemudian Allah bukakan hidayah dan taufik buatnya. Tapi ada dari manusia itu wasail yang mengantarnya kepada hidayah. Ada sebab-sebab yang muncul dari dirinya yang akan membawanya kepada hidayah. Walaupun mungkin dia pindah dari satu lubang ke lubang yang lain, dari pintu kesesatan kepada pintu kesesatan yang lain. Ini adalah perjalanan untuk kemudian menuju. Kita akan melihat bagaimana perjalanan para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Di antaranya Salman Al-Farisi. Di saat kemudian punya keinginan untuk bertemu dan berjumpa untuk mendapatkan kelurusan hidup, walaupun dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi ada kemauan, ada keinginan, lalu kemudian hidayah itu menyambutnya. Barakallahu fikum. Jadi ada upaya. Maka di saat Allah Azza wa Jalla menitipkan padanya hidayah, padahal kemarin dia menentang, kemarin dia mencela, kemarin dia memusuhi, kemarin dia bahkan berupaya untuk membunuhnya, kok tiba-tiba dia berubah dan menjadi pembela dakwah ini. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian juga kaitannya dengan ad-dalalah. Seseorang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kemudian langsung disesatkan. Oh ini kamu ini. Akan ada perjalanan sebab-sebab dia menuju kesesatan itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla yaqul, falamma zaghu, di saat ada perbuatan yang menyimpang, keinginan yang menyimpang, keinginan yang keluar, walaupun mungkin tidak ada yang tahu, masih berbentuk keinginan, kecenderungan tidak lagi mau berteman dengan itu, keras. Kecenderungan dia untuk berteman dengan orang ya beragamanya, agamanya karet. Bisa ditarik, bisa dirapatkan, pokoknya sesuai dengan kepentingan. Sesuai dengan harf, kondisi. Barakallahu fikum. Lah ini kan bibit. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Sehingga saat kita melihat, kalau tadi orang yang jelek, di saat kita melihat ada orang yang baik, dalam pengetahuan kita, dalam ilmunya kita, dalam penglihatannya kita, orangnya lurus, setahunya kita, kok tiba-tiba terjadi perubahan yang sangat drastis. Ketahuilah, apa yang tidak kita ketahui dalam perjalanan hidup orang ini, dalam pengabdian lahiriah dan batiniahnya kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla yang lebih mengetahuinya. Sehingga dengan kebijaksanaan Allah, Anda tidak akan bisa mengatakan, aduh kenapa ya, tadi orangnya baik, tadi orangnya ini, kok disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, kok malah dibalik oleh Allah, kok malah. Allah Azza wa Jalla menyesatkan seseorang itu dengan kebijaksanaan dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba gali perjalanan, tidak usahlah. Kita-kita ini, barakallahu fikum, orang yang menjadi alim, masyayih min masyayih ahlus sunnati wal jamaah, tiba-tiba terkagetkan, terkejut melihat sebuah perubahan yang kita tidak pernah tahu terjadinya kapan, apa sebab-sebabnya, sampai Allah Azza wa Jalla kemudian menentukan yang berbeda dari sebelumnya. Keadilan Allah Azza wa Jalla dan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai para ulama mengambil sebuah hikmah, sebuah pelajaran yang sangat berharga. Keberadaan sang paman Abu Talib berada di dalam kekufuran, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kedekatannya dengan Rasul alaihi salatu wassalam, bagaimana dia berbuat melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. ternyata tidak masuknya dalam lingkup orang-orang yang mendapatkan petunjuk masuk ke dalam Islam, ada keuntungan ternyata barakallahu fikum yang dipetik buat agama Allah Azza wa Jal dan juga buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di saat orang-orang kafir ingin melakukan sesuatu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini masih bersamanya, si Abu Talib rahimani wa rahimakumullah, mereka harus datang mengutarakan ini, keinginannya ini, barakallahu fikum. Berbeda kalau Abu Talib masuk ke dalam Islam, selesai sudah, akan menjadi bulan-bulanan orang kafir, barakallahu fikum. Sebagaimana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika masuk ke dalam Islam, padahal begitu kondisinya di saat beliau berada di dalam alam kekafiran, tapi setelah masuk ke dalam Islam beliau juga mendapatkan siksaan pilu dan pedih dirasakan, barakallahu fikum. Ini adalah salah satu hikmah bahwa Allah Azza wa Jalla menentukan siapa yang mendapatkan petunjuk, siapa yang tidak mendapatkan petunjuk. Pertama, di atas ilmunya Allah Azza wa Jalla, Allah memberikan hidayah karena karunia dan rahmatnya, dan menentukan seseorang untuk kemudian tersesat karena keadilan dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Perjalanan dua golongan ini 180 derajat bertolak belakang. Dan terus permusuhan itu dikobarkan, barakallahu fikum. Itulah hikmah kehidupan. Allah ciptakan sesuatu yang jelek untuk menampilkan setinggi-tingginya yang baik ini, barakallahu fikum. Karena dengan lawannya yadhhar husnuddin, akan nampak kebagusan. Adanya permusuhan, adanya kebatilan, untuk menampakkan terang jelasnya al-haq, barakallahu fikum. Ini adalah sunnatullah dalam perjalanan hambanya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, kalau kita sudah berada dalam golongan yang pertama, faminhum man hadallah, karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla dia genggam, dia dapatkan. Ketahuilah, ini adalah pemberian, ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak dijaga, kalau tidak dilindungi, kalau tidak dimuliakan, tidak menutup kemungkinan akan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Dan jika hidayah itu dicabut, tidak ada seorang pun yang akan mampu memberikannya lagi. Tidak ada seorang pun yang akan berguna, yang akan menasihati dia. Al-Quran, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, atau mungkin ulama yang kelasnya kaliber alim min ulama'i sunnah, imamun min a'immati sunnah di masa ini, menasihati dia, tidak akan berguna dan tidak akan bermanfaat. Kalau ini sudah dicabut oleh yang menganugerahkannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dari kebaikan-kebaikan hidup di dunia dan juga di alam kubur, sampai ke alam barzak, ke alam akhirat, pemiliknya adalah golongan yang pertama ini, orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu. Kedua, tidak ada orang yang terbaik dari dirinya. Tidak ada orang yang terbaik dari dirinya yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan hidayahnya. Tidak ada. Yang ketiga, bahwa golongan inilah yang benar-benar akan menjaga akhlak dan adabnya, baik kepada Allah Azza wa Jalla, baik kepada dirinya, dan juga kepada orang lain. Bagaimana itu? Dalam hadis yang kita sebutkan di dalam muqaddimah tadi, Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, untuk kita kembali, bahwa ternyata orang yang mendapatkan hidayah inilah yang selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat dan yang berguna di dalam hidupnya, baik dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya. Dia berusaha untuk melakukan hal yang akan berguna dan bermanfaat buat dunia dan akhiratnya. Termasuk di antaranya amalan yang besar, dia akan menjadi terdepan dalam pelaksanaannya adalah menjaga tiga akhlak dan adabnya. Mana dia? Barakallahu fikum. Di dalam hadis Abu Dzar dan Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Mari kita dalami, barakallahu fikum. Orang yang telah mendapatkan hidayah inilah yang terdepan dalam menjaga hubungan baiknya dengan Allah Azza wa Jalla, karena inilah yang akan berguna di dalam hidupnya dan yang akan menunjukkan husnu islamih, kebagusan Islamnya. Yang kedua, adabnya dia terhadap dirinya sendiri. Dan yang ketiga, adabnya dia terhadap orang lain. Terkait dengan adabnya dia kepada Allah Azza wa Jalla, ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah. Rasulullah alaihi salatu wassalam menitipkan, jaga adab ini. Pertama, adab engkau, akhlak engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, kebagusan akhlak, adab bersama Allah Azza wa Jalla ada pada, satu, istislamu, menerima ahkam asy-syar'iyyah, wastislam terhadap ahkam al-qadariyah. Kepatuhan, ketundukan dia terhadap hukum-hukum yang ada di dalam agama, dan juga ketundukan dan kepatuhan dia terhadap hukum-hukum yang bersifat takdir, hukum-hukum qadariyah, takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau bahasa lain, inilah dia bentuk takwanya kepada Allah. Dia menerima segala apa yang datang di dalam agamanya perintah dia kerjakan, larangan dia tinggalkan, dia jauhi. Ketika ada ketentuan hidup, dia tidak pernah menginginkan dan berkemauan padanya. Pahit rasanya. Tapi mau tidak mau dia harus menerimanya. Maka dia ridha. Dia tanamkan keridhaan pada dirinya. Barakallahu fikum. Akhlak dan adabnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akhlak dan adab terhadap dirinya. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Akhlak seseorang terhadap dirinya sendiri. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Segera lakukan. Ikut sertakan segera kesalahan, kekeliruan dengan melakukan al-hasanah. Sebagian ulama menyebutkan al-hasanah yang dimaksud adalah at-taubah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Lakukan segera. Ini termasuk dari akhlak dan adab terhadap diri kita sendiri. Segera melakukan, membuka pintu taubat rahimani wa rahimakumullah. Di saat kita jatuhkan diri kita ini ke dalam dosa dan kesalahan. Segera bertaubat. Jikalau engkau benar-benar beradab dan berakhlak buat dirimu sendiri. Karena kita semuanya mengetahui. Apabila kesalahan dan dosa itu tidak kemudian segera ditutupi dengan bertaubat, akan melahirkan dosa yang kedua. Dosa yang ketiga akan memanggil untuk dikerjakan, terjatuh lagi. Yang keempat, begitu seterusnya, berkesinambungan dosa. Di saat dosa itu tidak segera ditutup, barakallahu fikum. Dan perlu diingat bahwa membuka pintu taubat itu adalah pengamalan ilmu agama. Sebagaimana belajar agama harus ada taufik, demikian juga mengamalkan ilmu agama harus ada taufik dari Allah. Maka membuka taubat sebagai adab kita terhadap diri kita. Di saat terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan. Itu adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Sebuah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kalau kita mengerti ini, ya mungkin lus-lus dadanya kita ini akan berhenti. Oh ya, kok dia berat ya untuk mengakui kesalahannya, untuk dia bertaubat. Padahal kemarin dia mengajarkan saya, mendorong semangat saya untuk bertaubat dari kesalahan yang saya lakukan. Ternyata sekarang bisa dia terjatuh di dalamnya. Kok berat untuk dia kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat dan ingat dan ingat. Pertama, kemarin Anda mudah dan gampang bertaubat dari kesalahan. Karena benar-benar taufik dari Allah Azza wa Jalla yang diberikannya kepada engkau. Sekarang yang menjadi sebab engkau bertaubat dengan nasihatnya, dengan wejangannya, kok berat baginya? Inilah persoalan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mau bagaimanapun, hujah yang engkau sampaikan, bagaimanapun terang benderangnya hujah yang ada di depannya, kalau dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan mampu untuk membukanya. Barakallahu fikum. Kan kita bisa mengelus dada, ya Allah, darinya kemarin saya mendengar kebaikan, darinya kemarin yang membangkitkan semangat saya untuk mengakui kesalahan dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, giliran dia tidak mampu untuk membuka pintu taubat dari kesalahan yang diperbuat. Maka termasuk dari adab dan akhlak kita terhadap diri kita sendiri, yaitu bertaubat segera dari kesalahan yang kita perbuat. Yang ketiga, adab kita kepada orang lain, akhlak kita terhadap orang lain. Disebutkan oleh para ulama, terangkum dalam tiga perkara dan tiga hal. Satu, badlun nada, membantu dan mengulurkan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Bantuan pikiran, karena dia sedang merancang sebuah usaha, dia ingin memulai, coba kita berikan masukan, ya akhi, anda sudah ada punya pengalaman, semoga bermanfaat, semoga berguna buat sampean. Ya, begini, begini, begini, begini. Diberikan. Badal, dia korbankan kemampuannya, pengalamannya kepada saudaranya. Di saat saudaranya membutuhkan bantuan harta benda, dia mencoba kemudian untuk memberikan dan mengulurkan bantuannya. Badlun nada. Maka ini adalah bentuk akhlak terhadap orang lain. Yang ketiga, tahammulul adza, menanggung segala bentuk yang menyakitkan kita. Ini berat. Berat sekali. Tapi ini bentuk akhlak dan adab kepada orang lain. Di saat orang lain melakukan sesuatu yang menyakiti kita, kita menanggungnya. Lebih besar lagi akhlak ini di saat kemudian membalas yang menyakitkan itu atau kesakitan itu, membalasnya dengan kebaikan. Lebih berat lagi, tapi lebih besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sampai Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mukminin yang terhormat, yang mulia, amalan besar dia menahan emosionalnya, al kadhiminal ghaidh, setelah itu wal 'afina 'anil nas, memberikan maaf kepada manusia. Berat sekali, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, di saat seseorang muslim membalas kejelekan itu dengan kebaikan, di belakangnya terdapat samarat, buah-buah yang akan didapatkan. Berat memang, tetapi di belakangnya terdapat samarat, yaitu buah-buah yang indah. Satu, dari perlakuan baiknya engkau, orang yang telah berbuat zalim kepadamu, dia bertaubat dari kezalimannya. Kan ini adalah sebuah faedah yang sangat besar. Tidak ada seorang pun yang selamat dari lisannya, dari kejelekan tangannya, dari kezaliman dia. di saat Anda mendapatkannya, diperlakukan demikian, engkau berikan imbalan kejelekan itu dengan kebaikan. Kalau dengan sebab itu, dia kemudian bertaubat kepada Allah, engkau telah membawa dia kepada kebaikan. Engkau telah menyelamatkan orang lain dari kejahatannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Yang kedua, jangan jadikan hal yang menyakitkan engkau dari saudara itu adalah ajang untuk membalas dendam. Marah, ya, manusia. Sampai Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, tidak akan ada mampu seseorang untuk bisa menahan marahnya. Tidak mampu. Sedikit, bahkan la yumkin, tidak mungkin. Seseorang untuk menahan marah. Yang mampu ditahan adalah membuktikan marahnya ini. Mukul, nendang, mungkin membunuh, atau mungkin mencelakakan bagaimana. Ini bisa ditahan. Tapi marah tidak bisa ditahan. Barakallahu fikum. Maka di saat dia mampu menahan akibat dari marahnya ini, melampiaskan emosionalnya, dia tahan. Inilah yang dimaksud kata beliau dalam sabda Rasul alaihissalatu wassalam, laisa asyadidu bisur'ati, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sesungguhnya orang yang dikatakan kuat itu adalah bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang bisa membanting, bisa menjatuhkan, bisa menumbangkan lawan. Tetapi yang dikatakan kuat adalah orang yang mampu menahan di saat dia marah. Apakah yang ditahan? Dia sedang marah. Apa yang ditahan maksudnya oleh Nabi alaihissalatu wassalam? Buah dari marah itu. Kalau marah itu la yumkin, tidak mungkin untuk kemudian ditolak. Tapi di saat mewujudkan marah itu, membuktikannya, ini yang bisa ditahan. Nah, orang yang mampu menahannya ketika marah, maka dialah yang dimaksud di dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Berat ma'asyiral ikhwah, saudaraku muslimin dan muslimat, untuk kemudian menyabarkan diri, memikul beban celaan dan caci makian, berat. Tetapi insyaallah nilainya adalah besar di belakangnya, buat diri engkau dan buat orang yang melakukan, yang menyakitkan atau berbuat kezaliman terhadap dirimu. Rahimani wa rahimakumullah. Kita menyempurnakan apa yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam tentang bentuk akhlak kita kepada sesama. Yang kedua tadi kita sebutkan, tahammulul adha, berupaya dan berusaha untuk memikul segala perbuatan yang menyakiti dirinya. Yang ketiga adalah kafful adha, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Apakah bilisan, dengan lisan kita sendiri, au bil jawarih, atau dengan organ-organ tubuh kita. Orang yang berakhlak kepada sesama tidak akan menyakiti saudaranya sekecil apapun. Dia akan benar-benar memberikan penghormatan sebagaimana dia tuntut orang lain untuk menghormati dirinya sendiri. Dia menyayangi orang lain sebagaimana dia menuntut orang lain untuk menyayangi dirinya sendiri. Dia cinta kepada orang lain sebagaimana dia menuntut orang lain untuk mencintainya. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam menyebutkan, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu wa la yakdhibuhu. Seorang muslim atas muslim lainnya adalah bersaudara. Dia tidak akan mau menzaliminya, barakallahu fikum. Dia tidak akan mau melecehkannya, menghinakannya, merendahkannya, menjatuhkan martabatnya. Karena ini perbuatan la ya'ni, tidak akan menguntungkan buatnya sedikit pun di dunia, apalagi di akhirat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, min husni islamil mar'i, dari kebagusan keislaman seseorang itu, dia mengerjakan apa yang bermanfaat dan berguna buat dirinya. Kalau ini, pintunya berbahaya sekali. Menzalimi saudara adalah meruntuhkan persaudaraan. Mentakhzil saudara, merendahkan dia, menghinakan dia, menjatuhkan dia, membongkar aib-aibnya, membongkar rahasia-rahasianya, membongkar kekurangan-kekurangan saudaranya. Ini takhzil, adalah menghancurkan persaudaraan dia bersama saudaranya. Apalagi kalau sampai berbuat dusta dalam rangka, barakallahu fikum, tadi berbuat zalim kepada saudaranya, harus melakukan kedustaan-kedustaan dan kedustaan. Ini benar-benar penghancur dalam kehidupan berukhuwah, barakallahu fikum. Termasuk dari akhlak yang tidak baik, akhlak yang jelek terhadap sesama. Kalau sampai ada perbuatan yang menyakitkan saudara kita dengan lisan dan perbuatan, atau kita berupaya untuk menjatuhkan dia, berupaya untuk kemudian menghinakan dia, merendahkan dia, ini semuanya adalah kerusakan akhlak, barakallahu fikum. Semestinya tidak akan terjadi dari orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Karena ini benar-benar akan memudaratkan dia, tidak akan memudaratkan saudaranya, barakallahu fikum. Tidak akan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terlebih jika saudaranya itu berjalan dalam kebagusan. Dia tahu. Terlebih kalau dia tahu saudaranya itu berjalan dalam kebaikan. Rahimani wa rahimakumullah. Dia mencoba untuk menjatuhkan kedudukannya, martabatnya, kemudian menyabet kehormatannya. Ketahuilah, tidak akan membahayakan saudara engkau tetapi bahayanya itu akan balik kepada dirimu sendiri, rahimani wa rahimakumullah. Artinya bahwa sebagaimana kita wajib untuk memperbagus adab bersama Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus menjaga adab kita terhadap diri kita sendiri dan adab kita antara sesama. Inilah yang akan menguntungkan buat agama kita dan buat kebagusan agama kita. Sampai Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kalau sekiranya seseorang terus melakukan perhatian terhadap dirinya, yahummuh hamma nafsihi, dia perhatikan, dia lakukan perbaikan, dia ini benar-benar akan menguntungkan dirinya, barakallahu fikum. Tapi di saat kemudian berimbas, menjatuhkan, merendahkan, membicarakan saudara-saudaranya, manusia secara umum, maka barakallahu fikum tidak akan mendatangkan manfaat buat agamanya, apalagi akan memperbagus agamanya, rahimani wa rahimakumullah. Karena kalau ini yang dilakukan oleh seseorang, kata beliau, fa innahu sawfa yat'abu ta'ban 'aziman wa yafutu 'ala nafsihi khairan katsiran ma'a annahu la yastafidu syai'a. Siapapun yang menyibukkan diri dengan mengurus urusan saudaranya, apalagi kalau sampai menyabet a'rad an-nas, kehormatan saudaranya, sungguh dia akan capek dengan kecapean yang azima, yang besar, dan akan melenyapkan dari dirinya kebaikan yang banyak, dan dia tidak akan bisa mengambil manfaat sedikit pun, barakallahu fikum. Jadikanlah, kata beliau, kebiasaan engkau adalah kebiasaan untuk memperhatikan diri sendiri. Lihatlah, kata beliau, kepada apa yang bermanfaat buat dirimu. Apa yang bermanfaat, faf'alhu, maka kerjakanlah. Walladhi la yanfa'uka utrukhu, apa yang tidak berguna dan bermanfaat buat dirimu, tinggalkanlah. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, inilah dia yang akan menopang kebagusan keislaman seseorang, sebagaimana di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, rawahu Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari kebagusan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna buat dirinya. Tidak berguna loh buat dirinya, tinggalkan. Bagaimana lagi kalau membahayakan buat diri, membahayakan buat agama? Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang berguna buat diri adalah selalu memperhatikan, mengevaluasi diri sendiri. Adapun menyentuh a'rad, kehormatan orang lain, ini adalah darar yang engkau buka di dalam hidup, darar mara bahaya yang engkau buka di dalam agama, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita, barakallahu fikum, kebagusan al-Islam, min husni islamil mar'i. Semoga Allah Azza wa Jalla terus membimbing kita untuk orang yang benar-benar menjaga akhlak dan adab, baik kepada Allah Azza wa Jalla, akhlak dan adab terhadap dirinya sendiri, akhlak dan adab antara sesama. Karena inilah yang menguntungkan hidupnya. Inilah yang akan memperbagus dan memperindah agamanya rahimani wa rahimakumullah. Keberikutnya, Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, jangan biasakan diri. Jangan biasakan diri untuk kemudian ingin tahu tentang orang lain. Apalagi kalau sampai mengumpulkan kesalahan-kesalahannya, mencari, bertajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah perbuatan yang akan merusak agama engkau. Ini adalah perbuatan yang akan merusak diri engkau. Dan ini perbuatan yang akan menggagalkan dirimu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam kebaikan. Artinya mencoreng kesolehan engkau dan mencoreng kebagusan agama engkau. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan datang dari diri dan syaitan. Meminta ampun, astaghfirullah. Dan kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah di Pasuruan ini yang telah meramaikan rumahnya Allah Azza wa Jalla untuk kita sama-sama bermajlis. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang lebih. Dan juga saya berterima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terlaksana. Tidak ada kalimat dan ucapan yang patut saya katakan kecuali jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Shalom.